Okay. Oi. Asik. Ya. Buat yang bisa lagi ini kita nyanyi sama-sama. Karena di sana terlalu panas, saya di sini aja ya. Yang bisa harus nyanyi yang kenceng ya. Hey. Fortuna. Jarum yang penting happy. Yeah.